Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ma mithlu ama wallahi anbanil fata. Jadi apa definisi hadis musalsal? Definisinya di bait. Ma huwa al-musalsal? Al-Baiquni, al-Malbaiquni yaqul madha? Al-musalsal qul. Al-musalsal huwa ma ala wasfin ata, yani ma ata ala wasfin wa wahid. Yani kullu arwah. Naam. جميع الرواة اتفقوا على رواية الحديث على وصف واحد. Mereka sama-sama meriwayatkannya dengan satu wasf, dengan satu sifat. Naam. Wasf itu diterangkan oleh Syekh, imma wasf mada wasfun al-ada atau mada وصف حال الراوي طيب أو غير ذلك. نعم. المسلسل termasuk pembahasan sanad atau pembahasan matan؟ ها؟ كلاهما. قد يكون في السند فقط، قد يكون في المتن فقط، أو قد يكون في فيهما جميعا. نعم. Baik. Jadi musalsal yakni berantai, setiap perawi ya pada tingkatan tabaq wa sanad meriwayatkannya di atas satu sifat yang sama, jadi berantai yang sifat yang sama. Naam. Apa faedahnya? Faedatul musalsal at-tanbih ala anna ar-rawiya قد ضبط الرواية. طيب نعم. Apakah semua hadis musalsal ini berarti bahwa semua hadis musalsal sahih? Belum tentu. Nعم. طيب. قال الشيخ فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح المنظومة وكذلك لو قال begitu pula jika rawi mengatakan haddatsani 'ala al-ghada'i haddatsani 'ala al-ghada'i dia syekh menceritakan hadis kepadaku adal ghoda atas makan siang yang tersaji. Thumma inna hadzal rawiya. Jadi syekhnya itu ketika menceritakan hadis, mereka hadis itu kepada dia, ya ada makan siang gitu. Nah, yang sengaja dia meriwayatkannya dalam keadaan itu. Thumma inna hadha rawiya, kemudian sesungguhnya rawi ini yang mengambil hadis dari syekhnya Adal Ghada, haddatha alladhi tahtah, haddatha alladhi tahtahu, dia meriwayatkan hadis itu kepada rawi di bawahnya, wa huwa Adal Ghada'i, dan juga dia di atas keadaan yang keadaan ada ghada, ada makan sih, ada sajian makan siang. Faqal, maka dia mengatakan haddatsani fulanun 'ala al-ghada. Jadi dia ketika menyampaikan kepada muridnya ada ghadanya, dan dia pun mengatakan kepada muridnya ya yakni yang dia berikan hadis itu kepadanya, haddatsani fulan, ya fulan syekh yang muridkan ke dia menceritakan hadis ini kepadaku alal ghada, ya. Qal haddathani fulanun alal ghada. Qala haddathani fulanun alal ghada. Jadi semua rawi-rawi ketika menyampaikan hadis itu ke muridnya ada ghadanya. Jadi memang sengaja dia setting seperti itu. Hah? Baik, berantai. Alal ghada, alal ghada, alal ghada. Fanusammi hadha musalsalan. Maka kita menamakan ini hadis musalsal, hadis berantai. Berantai dengan apa? Dengan keadaan yang sama saat meriwayatkannya. Li'anna ruwata ittafaqu fihi 'ala halin wahidatin. Karena sungguhnya rawi-rawi ya, sepakat padanya, sama padanya di atas satu keadaan yang sama. Fa'addau wa hum 'alal ghada'i. Maka mereka ya menyampaikan, meriwayatkan hadis itu wahum alal ghadai dalam keadaan ya di atas ghada, yakni dalam keadaan ada ghada, ada makan sejam makan siang. Nah, وكذلك اذا اتفق الرواه على صيغه معينه. Begitu pula apabila rawi-rawi sepakat dalam periwayatannya di atas satu sigah tertentu, minal ada'i, dari sigah al-ada', dari model-model lafaz periwayatan, bihaitsu annahum kullahum, yang mana sesungguhnya mereka semuanya qalu, mengatakan anba'ani fulanun, dengan menggunakan sighatul ada'nya apa? Anba'ani, yang menggunakan sighatul ada' anba'ani. Anba'ani fulanun, qala anba'ani fulanun, qala anba'ani fulanun. Setiap rawi pada tabaqat, pada tingkatan sanad, mengatakan ambani fulanun, qol ambani fulanun, qol ambani fulanun. Nah, sirah adanya adalah ambani. Ila nihayatis sanad, sampai ke ujung sanad, akhir sanad. Fa innana nusammi hadha aydan musalsala. Maka sungguhnya kita juga menamakan ini dengan hadith musalsal. Littifaqir ruwati ala sigatin muayyanatin. Karena sepakatnya rawi-rawi itu di atas satu sigah tertentu yang sama secara berantai, wahia, yaitu sigahnya amba'ani. Wadih? Tayyib, qawluhu qawl bekuni rahimahullah musalsalun qul ma'ala wasfin ata, ya'ni annama ata ala wasfin wahid minar ruwati. Ya, musalsal qul, katakan musalsal itu adalah ma ala wasfin ata. Yani ma ata ala wasfin mada? Ala wasfin wahid. Yani sesungguhnya hadis yang datang ala wasfin wahid, yaitu ala wasfin ini maksudnya apa? Ala wasfin wahid, yang datang di atas satu sifat minar ruwah, ya. Dari rawi-rawinya sepakat ya periwayatannya di atas satu sifat. Sawa'un kana hadha al-wasfu fi sighati al-ada'i aw fi hali ar-rawi. Sama saja apakah sifat ini ya dalam hal sighati al-ada', model lafaz periwayatan penyampaian hadis, seperti contoh di atas qala anbani fulanun, qala anbani fulan, atau fi halir rawi, atau dalam hal keadaan rawi dalam periwayatannya, keadaan rawi ketika meriwayatkan keadaannya, seperti pada contoh di atas haddatsani fulan 'alal ghada, qala haddatsani fulan 'alal ghada, ya Semua rawi meriwayatkan kepada muridnya dalam keadaan ya sedang ghada makan siang. Fa idza tafaqqar ruwatu ala syai'in, apabila rawi-rawi itu sepakat di atas sesuatu, imma fi sighatil ada'i. Ya, apakah itu dalam hal sighat al-ada' atau halir rawi atau keadaan rawi, fa inna dhalika yusamma musalsalan, maka itu disebut musalsal. Qawluhu mithlu ma mithlu ama wallahi ambanil fata, yani ambanil fata. Tayyib. Ama wallahi ambanil fata. Waqad taqaddama hadzal mithalu, dan sudah lewat misal ini, contoh ini ya di atas. Ini contoh yang disebutkan berarti oleh al-Baiquni, yani ala wasfin wahid, dalam hal ini apa? Fi sighatil al-ada, karena ini penyebutan contoh saja. Naam. Wa dhalika bi an yaqula kullu wahid minhum alitu, dalam bentuk setiap rawi dari mereka mengatakan anbani fulanun qala anbani fulan ila nihayatis sanad, sampai ujung sanad, akhir sanad. Naam. Ini dengan sigat al-ada yang sama berantai dengan anbani fulan anbani fulan. Fa innana nusammi hadza musalsalan, maksudnya kita menamakan ini dengan hadis musalsal. Karena ar-ruwat ittafaqu fihi ala sighatin wahidatin fil ada. Karena rawi-rawi hadis itu sepakat padanya di atas satu sighah dalam penyampaian periwayatan hadis. Wa mithluhu ma law ittafaqu ala sighati sami'tu aw qala aw nahwi dhalik. Semisal dengannya jika mereka sepakat, rawi-rawi sepakat di atas satu sighah al ada dengan sigah sami'tu misalkan. Ya. Qala sami'tu fulanan yaqul, qala sami'tu fulanan yaqul, qala sami'tu fulanan yaqul, berantai dengan sami'tu sami'tu. Aw qala fulan dan seterusnya, berantai musalsal dengan qala. Aw nahwid atau semisal dengan itu dari siyag al-ada. Fa inna kull hadza yusamma musalsalan. Maka sungguhnya ini semua dinamakan musalsal. Tayyib. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah kadzaka qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani tabassama. Kadzaka, begitu pula contoh lainnya, qad haddatsanihi qa'iman, sungguh dia telah menceritakan hadis kepadaku dalam keadaan dia berdiri, bukan duduk tapi sedang berdiri. Nah, ini berarti contoh ala halin wahida. Jadi contoh yang pertama mithlu ama wallahi ambanil fata, ini ala sighatil al ada. Adapun contoh ini ala halin wahida. Nah, atau ba'da an haddatsani tabassama, ini juga wasfnya adalah hal ala halin wahid. Baik. Atau ba'da an haddatsani, setelah dia menceritakan hadis kepadaku, tabassam, dia tersenyum. Nah, dia tertawa. Ya. Alifnya ini alif tambahan pada bait, ujung bait syair. Naam, yani asalnya tabassama. Yani anna min suwaril musalsal, yani di antara bentuk-bentuk musalsal ya, an yaqula rawi mengatakan haddatsani fulanun qa'iman. Qala haddatsani fulanun qa'iman. Berarti semua rawi ketika dia meriwayatkan hadis kepada muridnya ya, dia dalam keadaan apa? Qa'iman. Keadaannya berdiri. Nah. Jadi ini meriwayatkan haddatsani fulan qa'iman. karena gurunya berdiri ketika meriwayatkan, dan dia pun ketika meriwayatkan kepada muridnya dia juga berdiri, sehingga muridnya dia ketika meriwayatkan dari dia qala haddatsani fulan qaiman. Nah, ini dari muridnya juga ketika meriwayatkan kepada orang di bawahnya berdiri juga dia, jadinya tasalsul. Nah, wa hakadha ila nihayati sanad, demikianlah sampai ujung sanad. Wa mithlu ma law qala haddatsani fulan wa huwa muttaji'un ala firasihi, ya semisal dengannya jika dia mengatakan haddatsani fulanun wa huwa muttaji'un ala firasi, dalam keadaan dia sedang berbaring, ya muttaji', muttaji' itu berbaring apa, berbaring di atas lambung. Nah, muttaji'un itu berbaring di atas lambung, lambung kanan atau lambung kiri, menyamping ya, bukan telentang. Kalau telentang itu mustalqin ala dhuhr. Wa huwa muttaji'un ala firasyi, dalam keadaan dia sedang berbaring di atas lambungnya, ya, di atas firasnya, di atas alas tidurnya. Tsumma ittafaqa ar-ruwatu ala mithli dzalik, kemudian rawi-rawi setelahnya sepakat di atas hal itu. Jadi dia kemudian ketika meriwayatkan kepada muridnya, dia pun dalam keadaan berbaring di atas lambung, di atas alas tidurnya. Ya, muridnya dia ketika hendak meriwayatkan kepada orang di bawahnya, dia juga melakukan itu. Jadi akhirnya semuanya musalsal seperti itu. Nah, fa innahu yakunu musalsal. Wa min suwari an yaqula haddatsani tsumma tabassama. Maksud di antara bentuk musalsal, dia mengatakan haddatsani tsumma tabassam. Jadi syekhnya, gurunya ketika telah selesai meriwayatkan hadis kepada dia, dia pun tersenyum. Tersenyum. Naam. Maka dia ketika meriwayatkan kepada muridnya, setelah selesai dia juga tersenyum. Muridnya juga ngikuti begitu. Akhirnya musalsal semua rawi ya mengatakan haddatsani tsumma tabassama. Haddatsani tsumma tabassama. Naam. Wa yastamirru dzalika fi jami'is sanad. Asyik gitu. Itulah. Naam. Dan itu terus ya berlanjut pada seluruh sanad, yakni pada seluruh tingkatan sanad, tabaqat sanad. Walau anna ar-ruwata ittafaqu fi riwayati hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kisati ar-rajul al-mujami'i fi nahar Ramadan, kalau semua rawi-rawi sepakat pada periwayatan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada kisah ar-rajul al-mujami'i fi nahar Ramadan, pria salah satu sahabat yang membatalkan puasanya dengan mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Alladhi qala ba'da an atathu sadaqatu, yang mengatakan setelah datang kepadanya sadaqah, dia kan dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam konsekuensi dari perbuatannya haram, ya, menodai kesucian bulan Ramadan. Dengan itu dia disuruh untuk bayar kafarah itku raqabah, mereka akan seorang budak, ya, dan dia tidak mampu. Kemudian diberi pilihan yang kedua, siyamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut, dia juga tidak mampu. Kemudian diberi pilihan yang terakhir, if'amu sitina miskina, suruh memberi makan 60 fakir miskin. Naam, dia juga tidak mampu. Ya, selang beberapa waktu tidak lama, ya, Nabi SAW datang seseorang membawa sekeranjang kurma kepada Nabi SAW. Keranjang kurma kering kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi ya memberikan sekeranjang kurma itu kepada dia. Tujuannya supaya dia gunakan bayar kafar, memberi makan 60 fakir miskin. Tetapi apa kata dia? Ya Rasulullah, ala afqara minni? Wahai Rasulullah, apakah saya akan bersedekah? Ya, kepada orang yang lebih fakir dari saya. Yani, fawallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqar minni. Demi Allah, tidak ada di antara dua batas kota Madinah, di antara dua labah itu batas kota Madinah yang di situ ada bebatuan berwarna hitam. Ya, tidak ada di antara dua labah, dua batas wilayah Madinah itu. Dan ini tidak ada di dalam kota Madinah ahlu bait keluarga yang paling fakir miskin daripada saya. Jadi saya memberi ke orang yang paling fakir sementara saya yang paling fakir di Madinah. Artinya saya yang paling pantas diberi sedekah. Nah, gitu maksudnya. Artinya kan tidak jadi dia gunakan untuk bayar kafar karena dia sendiri lebih butuh daripada yang lain, gitu maksudnya. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh. Sehingga tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapannya hingga tampak gigi-gigi geraham beliau. Berarti tertawanya lebar ya. Tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebar sampai terlihat gigi-gigi gerahamnya. Nah, tapi Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak sampai terbuka-buka mulutnya gitu ya. Nah. Ya. Tayyib. Hadits ini muttafaq alaih. Artinya tertawanya Nabi di sini mengandung makna. Maknanya apa? Maknanya adalah takrir. Persetujuan pembenaran terhadap orang itu. Yakni dibenarkan kalau dia saja yang ngambil sedekah untuk dia, artinya dia tidak bisa gunakan untuk bayar kafaro karena untuk bayar kafaro dia bersedekah dengan itu ke siapa, padahal dia yang paling miskin, paling butuh gitu. Nah, ini disetujui oleh Nabi, dia saja yang ngambil. Nah, fasara kullu muhaddithin yadhaku, maka menjadilah setiap muhaddis yadhaku tertawa. Idza wasala ila hadhil jumlati, apabila telah sampai pada kalimat ini, hatta tabdu nawajiduhu, hingga gigi gerahamnya terlihat tampak. Nah, rawi katanya meriwayatkan kepada muridnya, ya, meriwayatkan sampai kepada fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, dia pun tertawa gitu. Ah, muridnya ketika meriwayatkan kepada muridnya, ketika sampai di sini dia juga tertawa sampai kelihatan juga gigi. Begitu seterusnya. Nah. Fa nusammi hadza aidan musalsala. Maka kita menamakan ini juga hadis musalsal. Nah, ini juga dinamakan hadis musalsal karena riwayat tattafaqu fihi ala halin wahidatin wa hiya ad-dhahiku. Karena rawi-rawi sepakat padanya di atas satu keadaan yang sama, yaitu ad-dhahik, yaitu tertawa. Naam. Ma hiya al-fa'idatu min ma'rifati al-musalsal? Apa fa'idah mengetahui hadith al-musalsal? Naqulu inna ma'rifata al-musalsali laha fawa'idu hiya. Kami mengatakan sesungguhnya mengetahui hadis musalsal memiliki beberapa faedah. Hiya, awalan, faedah yang pertama, huwa fil haqiqati fannun tarif. Khairan insyaallah. Nakif inda hadha. نكتفي بهذا القدر. نعم. سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.